Kemudian kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, karena terbatasnya waktu, pertanyaan terakhir yang bisa dijawab untuk kesempatan kali ini yaitu dari 081327 27 sekian sekian sekian sekian. Beliau menanyakan, apa hukumnya sholat sunnah azan setelah dikumandangkan azan? Sekali lagi, apa hukumnya sholat sunnah? Sekali lagi, apa hukumnya sholat sunnah azan setelah dikumandangkannya azan? Ya, kepada Ustaz Saifuddin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Disunahkan untuk sholat dua rakaat di antara azan dan iqamah. Ya, telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis, beliau bersabda, "Baina kulli adzanain shalah." Nah, di antara dua azan, artinya di antara iqamah dan azan ada sholat. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lainnya dengan kalimat liman syaa, bagi orang-orang yang berkehendak. Nah, maka ini disunahkan, tapi ini bukan khusus ya, harus yang namanya sholat sunnah adzan tidak, tetapi di sini apa saja, sholat rawatib juga masuk di dalamnya. Kalau orang sudah sholat rawatib antara adzan dan iqamah, ini sudah menjalankan hadis ini, baina kulli adzanain shalah. Ya, misalnya dia sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh, atau dia sholat tahiyatul masjid. Nah, atau dia sholat rawatib yang lainnya di antara adzan dan iqamah, maka dia telah menjalankan hadis ini secara umum, dia telah menjalankan hadis ini karena hadis ini mengatakan di antara dua adzan ada sholat. Maka dia bisa sholat dua rakaat. Kalau dia datangnya sebelum adzan, maka dia sholat tahiyatul masjid, nanti setelah adzan dia sholat lagi. Ya, nah, bisa sholat rawatib atau bisa yang lainnya. Kalau memang tidak ada sholat rawatib, ya, maka dia sholat yang lainnya, sholat sunnah yang di antara adzan dan iqamah. Tapi seandainya dia sholat rawatib, maka ini sudah menjalankan hadis ini. Sebagaimana orang yang sudah sholat rawatib, maka dia telah secara otomatis menjalankan hadis tahiyatul masjid atau menjalankan sholat tahiyatul masjid, yang di sana disebutkan bahwasanya apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk kecuali setelah sholat dua rakaat. Maka orang yang telah sholat rawatib, dia telah menjalankan hadis tersebut. Begitu pula hadis ini, orang yang sudah sholat rawatib atau tahiyatul masjid, nah, kalau dia datangnya setelah azan, maka dia telah menjalankan hadis ini. Yang jelas disunahkan ada dua rakaat dikerjakan antara azan dan iqamah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.